Ada yang selalu bertanya sama saya begini, Gus, kok jenengan niku sregep banget tirakat niku tujuane nopo? Kula niku kok gadah keyakinan ngeten, boten nenten mulyane wong niku ora dilambari kanthi tirakat. Kaya kula sakniki pikantuk kamulyan iso ngunduh kamulyan niku mergo tirakate bapak ibu kula. Tegese nopo? Yen kula pengen anak-anak kula, santri-santri kula, jamaah kula pikantuk kamulyan, ya kula kudu tirakat. Kula entuk kamulyan mergo tirakate mbah-mbah kula. Lah kula sakniki gantian tirakat supaya generasi setelah saya juga mendapatkan kemuliaan. Mila pejabat-pejabat nika sing gaweane korupsi niku lali. Padha karo ngrampok nguntal bondone anak putune. Mila kok sakniki dadi koruptor nyuwun sewu, sesuk anak putune ra bakal entuk apa-apa. Wong biyen kale wong sakniki niku lak bedane tipis. Wong jaman biyen niku senengane nandur ora ngarep-ngarep ngunduh. Wong sakniki gaweane ngunduh tapi ra gelem. Sing gaweane ngunduh ra gelem nandur niku jenise ana telu, siji maling, loro pemborong, telu codot. Mila kok jenengan gelem nandur tapi ra gelem ngunduh, ra gelem nandur, jangan-jangan kelasmu kaya codot. Didelok sakniki sejarahe Kanjeng Nabi Muhammad sirah nabawiyah. Napa Kanjeng Nabi Muhammad pikantuk kamulyan yang luar biasa? Coba dilihat. Berbulan-bulan bahkan tahun Kanjeng Nabi niku tirakat teng Gua Hira. Perjalanan dari kota Mekah menuju Gua Hira sekian kilo. Jangan dibayangkan jalan menuju Gua Hira dari kota Mekah itu dengan jalan aspal seperti hari ini. Apa kaya tol? Dalane berbatu kemudian naik ke pegunungan. Dan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad bertahun-tahun. Niku lak bentuk tirakate Kanjeng Nabi Muhammad. Kaya Kanjeng Nabi kemudian dikasih Allah kemuliaan karena memang tirakate Kanjeng Nabi luar biasa. Wong mulya niku kuncine telung perkara. Siji tirakat, loro ziarah, telu sedekah. Tirakat niki cara bahasa Arabe namine riyadhah. Tak terangke siji-siji. Telung perkara, siji tirakat atau riyadhah. Riyadhah niku bentuke macem-macem. Siji, poso kaya kula. Kula niku sregep poso soalnya mbiyen wis biasa ramangan zaman kuliah. Daripada kula ramangan sia-sia, kula niati poso sekalian. Napa kula jaman kuliah ra kuat mangan soalnya kula rata oleh kiriman duit sangka wong tua kula. Dadi nyuwun sewu, kula niati poso sisan. Mergo kula ra tau mangan kula niati poso. Poso niki kula niati tirakat. Napa niki diajarke kali Kanjeng Nabi? Ho. Kanjeng Nabi niku lak nyunahke poso dina Senin. Ketika ditanya Kanjeng Nabi, nopo alasan panjenengan nyunahke poso teng dino Senin? Kanjeng Nabi jawab, yauma fihi wulidtu, karena pada hari itu aku dilahirkan. Jadi bentuk etirate Kanjeng Nabi ini ku poso. Mila wong-wong biyen niku lak gelem poso ampuh. Kewan mawon gelem poso cangkeme ampuh, contone ula. Ula niku mangan pisan poso sebulan. Mila Allah menehi senjata marang ula jenenge upas. Beda karo wedhus. Wedhus niku cangkeme ra duwe upas soale mangan terus. Mila jenengan dicokot wedhus karo dicokot ula luwih bahaya dicokot ula. Dicokot wedhus paling mung dekok tok bekas untune wedhus. Tapi lanjenengan dicokot ula bahaya. Ana pitik disembur ula, bus pitike mati. Ana wedhus disembur ula, bus weduse mati. Soale ulane ku cangkeme mandi. Napa ulane ku cangkeme mandi? Mergo sregep poso. Lah niku kula contoh supaya kula niku cangkeme iso mandi kula kudu poso. Mila kula rasake manfaate. Begitu kula niki gelem poso, kula ngandani preman, ya premane manut. Kula ngandani pejabat, ya pejabate manut. Ngandani bojo, bojone manut. Ngandani lonte, lontene manut. Ngandani begenggek, begenggeke manut. Ngandani sing tuku begenggek, sing tuku manut.